الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يا بني ائتني بحمار وانظر ما يكون من كلام الناس لا يرضون على أحد أبدا. فأتاه به فركب لقمان عليه وأمر ابنه أن يسوق به الحمار. فمر بمحفل من الناس فقالوا الصغير يمشي والكبير يركب ما أجفاه وأغلظه. فقال يا بني ما قاله الناس؟ فأخبره. فنزل عن الحمار وأركب ابنه وساق به. فمر بمحفل آخر فقالوا الصغير يركب والكبير يمشي على قدمي ما أجفى هذا الصغير وأسوأ أدبه. فقال ابني ما قال الناس؟ فأخبره بما قالوا. فركب الأب والابن معا فمر بمحفل آخر قالوا اثنان رديفان على حمار لا من إلا ولا ضعف ما أغلظهما. فقال يا بني ما قال الناس؟ فأحبره. فنزل عن الحمار وساقاه. فمر بمحفل آخر فقالوا سبحان الله حمار يمشي وهو صحيح قدير ورجلان يمشيان على الأقدام هل ركب أحدهما؟ فقال يا بني ما قال الناس؟ فأحبره. فقال يا بني ألم أقل افعل ما يصلحك ولا تحفل بالناس إنما أردت بهذا تعليمك. Tadi sore kita sudah menjelaskan bahwasanya kita boleh melaksanakan dengan pendapat kita untuk melakukan suatu tindakan maupun suatu perbuatan, tapi kita harus ingat bahwasanya segala sesuatu itu ada batasnya. Jangan sampai kita merasa yakin bahwasanya segala rencana kita itu akan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Tidak. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya rencana yang bisa terrealisasikan itu hanyalah paling banyak 30% saja daripada apa yang telah kita rencanakan. Jadi dari awal sudah harus disadari. Dari awal sudah harus difahami. Dari awal sudah harus dicermati. Supaya tatkala kita mendapatkan diri kita tidak sampai kepada target yang sudah ditargetkan, kita tidak kecewa. Karena itu adalah sunnatullah. Sunnatullah itu adalah sebuah ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang pasti. Ketetapan Allah yang tidak mungkin meleset. Ketetapan Allah yang tidak mungkin salah. Jadi ketetapan Allah yang pasti terbukti dalam kehidupan ini. Sama halnya seperti kalau seumpama kita menuangkan air. Tumpahnya itu ke bawah apa ke atas? Berani bersumpah? Nah itu. Jadi sunnatullah itu namanya. Jadi sunnatullah semacam itu. Artinya itu sudah sebuah ketetapan. Jadi gak mungkin, jangan berhayal. Jangan berangan-angan selama kamu di dunia ini akan merealisasikan segala macam yang kamu kehendaki. Enggak, walaupun aulia. Kadang-kadang kamu kan terpikirkan, enak ya jadi wali. Pengen kangen ke rumah, langsung naik sejadah, treng langsung di rumah. Pengen makan durian, treng langsung ada durian, ya kan? Tapi lihat bagaimana mereka. Enggak seperti yang kita sangka. Mereka itu para aulia, kalau sudah melaksanakan suatu macam karomah, baik itu terbang, baik itu ada makanan, baik itu begini dan begitu dan sebagainya. Itu setelah itu dia menyesal. Sama seperti menyesalnya seseorang ketika selesai baru berbuat dari perbuatan zina. Menyesal mereka. Bukan senang. Kalau kita kan tidak. Kesempatan menjadi wali. kesempatan kita punya karomah, kesempatan kita dikabulkan seluruh doa, kita akan meminta yang enak-enak saja. Justru mereka tidak seperti itu. Nabi Muhammad siapa sih yang tidak tahu? Kalau dia meminta, pasti akan dikabulkan. Tapi justru dia tidak meminta. Menjalani apa adanya. Padahal, kalau kita menilik ke sejarah Nabi, maka hampir dikatakan segala macam mukjizah yang dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu karena keterpaksaan. Umatnya minta, keadaan yang memaksanya. Bukan beliau yang sengaja mengadakannya. Begitu pula para wali. Jadi kita harus ingat, silahkan berencana. Silahkan berkehendak. Silahkan mengatur segala macam target kehidupan kita di masa yang akan datang, tapi harus dilandasi dengan keimanan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak berbarengan dengan kehendak Allah, tidak bertepatan dengan ketentuan Allah, maka pasti tidak akan terlaksana. Jadi paling-paling banyak itu yang akan terlaksana dan terrealisasikan itu hanya 30% saja. 70%-nya tidak terlaksana. Oleh karenanya kan, kemarin atau pelajaran yang lalu sudah jelaskan, sebagian para wali justru mengetahui dengan adanya Allah yang mengatur segala macam kehidupan, segala macam cakrawala di alam semesta ini adalah karena berapa banyak rencana yang sudah matang direncanakan tapi ternyata tidak sesuai dengan rencana. Berarti apa? Berarti ada zat di atas sana yang berkuasa. Ada zat yang di atas sana yang berencana. Justru kalau kita itu menerima, sabar, melaksanakan dengan kehendaknya, maka tentunya balasan Allah Ta'ala kepada kita, seluruh kehendak kita akan digampangkan Allah Ta'ala. Tapi kalau semua kita tidak menerima dengan ketentuannya, siapa kamu sombong betul? Tidak terima dengan ketentuanku? Memang yang menciptakan hati kamu, yang melintaskan lintasan di dalam hati kamu, yang memberikan kamu kenikmatan berupa nyawa, kenikmatan berupa apa saja yang meliputi diri kamu sekarang itu siapa? Baru dibegitukan saja kamu gak terima? Logikanya itu Allah Ta'ala itu mengatakan begini kepada orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, segala macam keinginannya tidak akan terlaksana. Nanti lihat orang yang berbuat baik. Kamu lihat orang yang soleh. Kamu lihat seorang yang wali. Kamu lihat orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pasti hidupnya bahagia. Walaupun dalam keadaan rumah seadanya, makanan seadanya. Tapi mereka pasti bahagia. Dan kebahagiaan itulah inti daripada segala macam kesenangan dan keberkahan di dunia ini. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sudah melaksanakan keinginan kamu, selama keinginan itu tidak bertentangan dengan syariat agama dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pedulikan orang. Ingatkan bagaimana saya jelaskan pada pelajaran yang lalu juga. Jangan pedulikan manusia untuk kita berbuat baik. Jangan pedulikan manusia untuk kita meninggalkan sebuah dosa. Kenapa? Man balan nas mata. Kalau selalu mikirkan orang gak enak, gak enak, gak enak, gak enak. Akhirnya kita itu matinya dalam keadaan sumpek. Mati dalam keadaan sumpek. Gak pernah senang, gak pernah bahagia. Mau semacam itu. Jangan pedulikan orang. Emangnya berapa kita digaji oleh mereka sampai kita gak enak sama mereka? Apa yang mereka berikan kepada kita sampai kita gak enak sama mereka? Hanya takut tidak diambil ipar sampai gak enak? Takut diambil mantu sampai gak enak? Apa keinginan yang kita kehendaki daripada orang itu sampai mengambil segala macam tindak tanduk kita sampai tidak enak sama mereka? Nah, jadi pikirkan yang semacam itu. Kenapa? Dan jangan sekali-sekali kamu itu mengharapkan semua manusia itu ikut dengan pendapat kamu. Semua manusia itu senang dengan tingkah laku kamu. Semua manusia itu merasa sepakat dengan pendapat kamu. Jangan berharap semacam itu. Di dunia tidak ada yang semacam itu. Jangan pun kita orang biasa. Nabi Muhammad SAW banyak yang benci. Nabi Muhammad banyak yang tidak suka. Apalagi kita. Oleh karenanya disebutkan di sini, Ridon nas wayah la tudrak. Ridonya manusia itu adalah sebuah keinginan, goyah. La tudrak, tidak mungkin tercapai. Ridonya seluruh manusia adalah goyah, sebuah keinginan, la tudrak, tidak mungkin akan tercapai. Jadi semuanya orang senang dengan perilaku kita. Semua orang senang dengan tindak tanduk kita. Enggak. Pasti ada yang, oh itu begini, oh itu begini. Ada yang semacam itu, ada. Kok bisa ada yang semacam itu? Sunnatullah. Kembali lagi, sunnatullah. Kalau enggak semacam itu, berarti bukan di dunia, tapi di surga. Makanya tadi cerita, itu cerita itu tadi. Ceritanya bagaimana diceritakan, katanya Luqman al-Hakim itu, membawa himarnya bersama putranya. Kemudian Luqman al-Hakim menaiki himar tersebut, sementara anaknya memegang kendalinya, dituntun gini anaknya. Anaknya menuntun keledai yang di atasnya ada orang tuanya. Sayyidina Luqman al-Hakim. Lewat banyak orang. Apa katanya orang? Kata mereka, itu orang tua kebangetan deh. Masa anaknya disuruh nuntun, anaknya masih kecil disuruh nuntun. Dianya enak-enak kongkang kaki di atas himarnya. Nah, hanya sudah setelah apakah dikatakan mereka, diceritakan, tanya sama Luqman, apa katanya mereka? Iya katanya ayah, itu orang tua kurang ajar, itu orang tua gak ada belas kasihan kepada anaknya. Masa orang tuanya berada di atas himar, sementara anaknya dibiarkan menuntun, gak ada kasih sayangnya sama sekali. Oh gitu, ayo coba kamu yang naik sekarang. Anaknya naik di atas keledai, ayahnya nuntun, lewat lagi tempat itu. Lagi-lagi mereka mengatakan, wah itu anak kurang ajar banget, masa ayahnya disuruh nuntun? Orang tuanya itu harus dihormati, dimuliakan, disuruh nuntun. Tanya lagi, Luqman, apa yang katakan mereka? Ya katanya, aku adalah anak yang durhaka, anak yang kurang ajar kepada ayahnya. Masa ayahnya suruh nuntun? Nah, kalau begitu, ayo kita naik berdua. Naik berdua, lewat lagi orang banyak. Lagi-lagi mereka mengatakan, itu manusia-manusia tidak berperi kemanusiaan. Tidak melaksanakan dengan anjuran hak asasi manusia. Seperti yang sudah ditetapkan oleh Amerika. Gitu. Mungkin gitu kali bahasanya sekarang. Gitu. Masa ada keledai satu ditumpangi orang dua? Enggak ada belas kasihan sama sekali. Gitu. Tanya lagi Luqman, apa kata mereka? Kata mereka begitu. Ayo, kalau gitu kita turun aja. Kita berdua sama-sama nuntun. Lewat lagi sama mereka. Lagi-lagi mereka mengatakan, itu orang tuh gimana? Enggak ngerti mubazir kali dah. Masa keledai dibiarkan, keledai sehat, gak sakit, gak apa, dia gak ditumpangi. Coba salah satunya naik. Nah, jadi gak ada habis-habisnya. Semuanya diomongin orang. Nah, daripada diomongin orang, sama-sama diomongin orang. Berbuat jelek diomongin orang. Berbuat baik juga diomongin orang. Lebih baik kita biarkan diomongin orang. Asalkan kita berbuat baik. Gitu. Nah, jadi jangan pernah kamu itu, aku gak mau dibicarakan orang. Aku gak mau dibenci sama orang. Gak mungkin. Kalau mau semacam itu, ya sekarang mati yo. Habis sudah. Orang yang gak senang sama kamu, alhamdulillah sudah mati. Yang senang sama kamu, ya cuma sebatas itu tok. Ya semoga ada lagi gantinya. Cuma gitu aja. Semoga ada lagi yang seperti dia. Baik deh orangnya. Gitu aja. Jadi hati Pak. Jadi mustahil. Gak mungkin semua orang itu suka dengan cara kita. Dengan kehendak kita, keinginan kita, perilaku kita. Padahal ini orang baik. Ini orang baik, akhlaknya baik. Tapi masih ada aja. Oh itu ahlanya baik itu karena begini. Pasti ada. Jadi ingat ya. Ingat suatu hal. Tindak tanduk kita. Baik perbuatan maupun ucapan. Itu menandakan dengan yang ada di dalam hati. Isinya hatinya bagaimana tindak tanduknya itu. Ucapannya itu. Kalau ucapannya selalu menghujat orang. Memfitnah orang. Menjelekkan orang, menyudutkan orang. Nah, berarti apa? Hatinya kotor. Ngerti enggak? Kenapa? Sesuatu itu tidak mengeluarkan kecuali isinya. Seperti ini. Ini Ustaz kan minum nih. Minum kan? Kalian kan enggak minum. Supaya adil gitu. Nabi SAW kan bersabda, innal mutakallima wassami fil ajri sian. Yang minum, yang apa? Yang berbicara dengan yang mendengarkan itu sama pahalanya. Kok enak Ustaz yang capek kalian cuma dengarkan saja, udah itu sama lagi pahalanya. Nah, biar beda, nah, makanya Ustaz ada minumannya gitu. Nah, jadi kalau Ustaz minum jangan iri. Ya, itu sesuai dengan porsinya gitu. Nah, jadi ini ada minumannya kan Ustaz minum nih sekarang. Isinya apa? Isinya itu adalah Nescafe. Paham? Isinya Nescafe. Masa Ustaz minum keluarnya itu Baygon? Ada Ustaz minum maksudnya Sprite gitu. Sesuatu itu tidak mengeluarkan kecuali isinya. Ngerti enggak? Kalau isi hati kamu itu busuk, keluarnya itu busuk, enggak enak ngomongnya, enggak enak terus nyakitin orang. Ceriwis, bawel. Paham? Enggak ketahanan kalau ngomong itu. Nah, itu berarti apa? Hatinya kotor. Nah, tapi kalau sama mama, dia enggak pernah nyakitin orang. Ucapannya itu tidak tanduknya itu enak, didengarnya itu enak. Nah, itu menandakan isinya bagus, hatinya bersih. Ad-dhahir unwanul batin. Jadi dhahir itu adalah tanda daripada batin. Jadi batin kamu itu bagaimana tampak dari dhahir kamu. Paham? Itu yang orang biasa. Kalau orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu tampak. Batinnya itu tampak dengan cahaya yang ada di wajah itu tampak. Itu kalau batinnya, kalau orang-orang tertentu. Tapi kalau orang biasa, tindak tanduknya kelihatan. Kakinya suka nyingkat orang. Suka nendang orang. Lewat orang disenggol. Nggak ada kerjaan gitu. Paham? Ada kepalanya orang gini-giniin gitu. Paham? Ada orang yang sholat, ya hanu, sholatnya hanu, riya. Ya, dia sendiri, gak mau sholat sama sekali. Ya, lebih baik yang riya. Dia benar gak sholat sama sekali gitu. Nah, jadi yang semacam ini, menandakan isi hatinya itu tidak baik. Nah, selama kita itu dibicarakan sama orang, baik dibicarakan sama orang, jelek juga dibicarakan sama orang, nah, maka selama itu tidak bertentangan dengan agama. Selama tidak bertentangan dengan perintah Nabi. Selama tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi. Laksanakan dan tutup telinga kamu. Tidak usah dengarkan kata mereka. Itulah maksudnya. Man balan nas mata geman. Jadi tidak mungkin. Kita itu akan mendapati semua orang senang. Semua tidak mungkin. Pasti yang namanya riwayat demi riwayat tentang kita itu ada. Ada riwayat yang baik. Ada yang tidak baik. Cuma pastinya kalau kita itu sesuai dengan sunnahnya. Kalau kita sesuai dengan anjurannya, kalau kita berada di dalam lingkupan syariatnya, maka pasti yang berbicara kepada kita yang tidak baik pun nanti pasti akan bungkam dia. Pasti dia akan menyesal. Kenapa dia itu berucap semacam itu? Pasti dia itu akan malu. Nah itu loh. Sebelum kita meninggal, pasti orang itu sudah akan mengakuinya. Itu yang pasti. Itu juga sunnatullah, ketetapan Allah itu semacam itu. Nah jadi, jangan pedulikan orang. Bicarakan apa saja, jangan berdulikan orang. Apalagi ucapan-ucapan orang sekarang ini harusnya tidak dihargai sama sekali. Kenapa saya katakan begitu? Karena ucapan kebanyakan orang sekarang itu tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Orang mondok bagus-bagus dikatakan, ngapain mondok? Mau jadi apa nanti? Masa depannya bagaimana? Ya kan? Orang mondok dibilang deso. Mau jadi orang keterbelakangan. Gak modern. Kayak uang deso, pakaiannya, dan sebagainya. Nah, jadi, yang semacam ini, jangan dihargai yang semacam itu. Itu sudah pengaruhnya, itu sudah disumpel pikirannya sama siapa? Setan, sering dikencing itu apa telinganya gitu. Jadi pikirannya semacam itu. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Kalau tanya sama mereka, terus yang bagaimana yang harusnya kita ini? Oh, kalau kamu mau jadi yang seharusnya, mau jadi orang modern, menjadi orang yang maju, jadi orang yang funky, keluarlah pakai rok mini, keluarlah pakai pakaian yang you can see, kamu juga bisa melihat keteknya gitu. Nah, pakai pakaian yang robek-robek tuh, nah itu funky, itu yang hebat itu, kayak begitu, itu maksudnya mereka, baru pacaran sampai hamil gitu, gitu maksudnya mereka. Nah, jadi itu adalah kalimat hakin urida biha batil, kalimat yang akan enak didengarnya. Oh, benar ya. Jadi sesuai dengan aktual gitu. Akurat. Jadi sangat-sangat apa? Logis pikir ucapannya itu. Tapi itu menjerumuskan. Menjerumuskan ke mana? Ke neraka gitu. Mau? Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad atau ikut mereka? Kalau ikut Nabi Muhammad jangan lihat televisi. Jangan cuma ngomongnya tok. Ikut siapa? Nabi Muhammad. Tapi ngikuti sinetron terus. Nah, itu ucapan kayak gini yang enggak jangan dihargai. Karena apa? Ucapannya enggak sesuai dengan perbuatannya. Gitu. Nah, lihat televisi enggak apa-apa, tapi jangan diikuti. Sesekali enggak apa-apa. Sekali itu, maksudnya sesekali itu 10 tahun sekali. Gitu loh. Bukan seminggu sekali, sesekali itu. Gitu. Nah, ngerti? Jadi seperti itu. Ya. Jadi mulai sekarang, jangan tanggapi perkataan orang itu, jangan ditanggapi. Kalau yang baik jangan ditanggapi supaya kita tidak urur, tidak ujub. Jadi lihat dulu kata-katanya itu, biar nggak salah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang tidak baik maka juga jangan ditanggapi karena bisa jadi orang itu iri dan lain sebagainya. Tapi jangan sudon, biarkan antara diri sama dia. Sudah enggak mengurusi orang. Man balan nas mata guman. Nabi Muhammad sudah mengatakan yang semacam itu. Man balan nas mata guman. Orang yang membicarakan, yang menanggapi setiap ucapan orang itu matinya sumpek. Naudzubillah. Yang penting kita tidak melanggar perintah Allah. Yang penting kita tidak melanggar perintah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita dapat ridhonya. Yang penting kita dapat pahalanya. Jangan pedulikan siapapun. Hidup di dunia itu semacam itu. Jangan pedulikan siapapun. Yang penting Allah dan Rasulnya. Bas, selainnya itu nebeng. Paham? Orang tua itu nebeng. Suami nebeng. Artinya, kenapa kita itu tak sama orang tua? Karena Allah. Kenapa? Perintah Nabi Muhammad. Kenapa kita wajib taat kepada suami? Karena Allah. Karena perintah Nabi Muhammad. Coba gak ada perintah, kita gak patah taat kepada suami, kepada orang tua. Gitu. Jadi semuanya karena Allah, Rasulullah. Gitu. Yang pedulikan semua orang. Oleh karena itu, biasakan kita itu hidup semacam itu, maka pasti kamu itu hidup dalam keadaan nikmat dan dalam keadaan tidak sumpek jadinya. Yang penting haknya orang kita laksanakan. Sementara kita jangan minta kepada dia. Ngapain kita minta kepada dia? Minta kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang semacam itu, yang berkomitmen dengan komit yang semacam itu, yang berprinsip dengan prinsip semacam itu, bukanlah orang yang rugi, tapi orang yang untung. Mungkin kamu katakanlah, kalau seumpama saya ngalah terus kepada suami saya, kepada saudara saya, kepada tetangga saya yang menzalimi saya, nanti dia tambah merajalela. Siapa bilang? Lupakah kita kepada hadis Nabi yang berbunyi, innal birra la yabla, wa zamba la yunsa, wa dayan la yamut, faf'al masyid, fakama tadinu tudan. Jadi ingatlah, yang namanya kebaikan itu tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, dicatat pasti. Yang namanya zat yang maha menuntut balas tetap ada. Akan membalas setiap perbuatannya di dunia sebelum di akhirat nanti. Di dunia dengan keapesan, di dunia dengan kesengsaraan, di dunia dengan ketidakenakan yang akan dirasa oleh dia. Pasti itu. Paham? Jadi kalau mau coba, silahkan mencoba. Gitu. Nanti kamu akan merasakan. Nanti kalau sudah rasakan, datang mau Ustaz. Ustaz pengen tahu. Jadi biar Ustaz catat sebagai yang mengalami, yang pernah berpengalaman mengalami keapesan setelah berdosa. Ada yang mau? Jadi kalau ada yang mau silahkan nanti catat ya. Ketemu sama Ustaz telah jadi nenek-nenek nanti. Nah, datang sama Ustaz itu. Nah, itu yang terjadi. Pasti itu. Nggak mungkin luput itu. Yang penting hak kita, hak orang itu laksanakan. Hak orang tua kita laksanakan. Hak suami kita laksanakan, hak tetangga kita laksanakan, hak persaudaraan kita laksanakan, hak teman kita laksanakan. Sementara kalau semua mereka itu tidak membalasnya dengan kebaikan yang sudah kita berikan pada mereka, jangan kita minta pada mereka. Paham? Jadi hak mereka kita laksanakan, hak kita minta sama Allah. Kalau kita berbuat baik, harusnya mereka itu membalasnya dengan kebaikan, tapi mereka tidak membalasnya dengan kebaikan. Loh, memangnya aku minta kebaikan pada mereka, balasan pada mereka? Tidak toh. Saya minta balasan daripada Allah Ta'ala. Kalau mereka membalasnya, sebesar apa balasannya? Kita memberikan makanan, paling diberikan makanan juga. Tapi kalau kita memberikan makanan, harapannya kita harap kepada Allah Ta'ala akan memberikan setiap hasanah itu bi asyri amsalihah ila sab'imi'ati dhifin. Dilipat gandakan pahalanya itu sampai 700 lipat ganda. Kalau kita mengharap kepada Allah. Tapi kalau harap kepada manusia, dapat makanan juga. Minuman, dapat minuman juga. Atau paling banyak sekarang bukan seperti itu dibalasnya, tapi paling dia mengatakan terima kasih ya, jazakallah khair gitu. Balasannya enggak ada gitu. Nah itu. Nah, begitu pula kalau semua kejelekan, keburukan. Kita berbuat tetangga kita mengganggu kita. Nyetel musik keras-keras. Tetangga kita melempar batu ke genteng kita. Tetangga kita itu jerit-jerit sehingga mengganggu ketentraman kita. Tetangga kita itu misalnya memukul anak kita dan sebagainya. Jangan dibalas. Kalau kita balas, sebesar apa sih balasannya? Kecil. Enggak menyakitkan. Tapi kalau Allah yang membalas, balasan Allah itu sangat pedih. Benar, tetangga kamu itu telah memukul kamu. Tetangga kamu itu telah melempar batu kepada kamu. Sebentar lagi tetangga kamu itu, kalau kamu tidak membalasnya sama sekali, Allah akan membalasnya. Sehingga apa? Dia akan menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang sengsara, dijauhi orang, punya utang banyak, dikejar-kejar, akhirnya mencuri dan sebagainya, masuk penjara. Nah itu balasan Allah. Semacam itu, yang terjadi pasti semacam itu. Gak mungkin, ada orang baik tetapi hidupnya bahagia, gak mungkin. Nonsen itu, gak mungkin. Gitu. Sampai, an yalijal jamalu fisamil khiyat. Jadi gak mungkin itu terjadi sampai kalau ada unta masuk lewat jarum, lewat lubangnya jarum. Ada unta bisa masuk lewat lubangnya jarum? Ada gak? Secara akal gak ada. Kalau Allah berkehendak mungkin. Tapi secara akal tidak ada. Gitu. Nah, gak mungkin terjadi seperti itu. Gitu. Seperti ceritanya. Ada orang Madura. Tapi yang Madura jangan tersinggung. Karena Ustaz juga asal-usulnya Madura. Gitu. Madura ini orang kaya. Dia itu rajanya besi. Raja besi. Mobilnya itu Mercy. Rumahnya itu semua pakai teknologi yang canggih. Jadi pakai lift, bukannya otomatis, mau buka mobil itu tinggal pijit buka sendiri. Nah, jadi orang kaya betul, miliarder dia. Sampai akhirnya dia itu sombong dan berkata, nah ini hati-hati, perkataan kita itu dengar Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatul ayun. Innallaha ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allah Ta'ala itu mengetahui dengan segala hal yang terlintas dalam hati, yang kamu sembunyikan, yang enggak ada orang tahu kecuali kamu saja, Allah tahu. Allah tahu kau ngantuk, itu Allah tahu gitu. Yang enggak ngantuk, kelihatan Allah Ta'ala, nanti dibalas nanti gitu. Tunggu aja pembalasannya gitu. Allah tahu. Nah, sehingga apa? Ini orang ngomong gini. Ngomong sama temannya dengan bangga, menentang dia. Saya enggak pernah datang kepada orang kepada kiai, kepada habib, enggak pernah nyabis, enggak pernah kunjung kepada mereka. Tapi alhamdulillah barokah harta saya. Harta melimpah, istri 4, haji setiap tahun, kemudian setiap Ramadan pasti umrah. Berapa banyak keluarga saya sudah saya hajikan, kata dia. Dengan bangganya. Coba lihat, innallaha samion alim. Innallaha samion basir. Jadi Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Nah, jadi dibiarkan omongan yang semacam itu. Dicatat. Dapat seminggu dari ngomong begitu, tabrakan dia. Padahal pakai mobil Mercy. Katanya mobil Mercy itu kalau nabrak itu langsung ada. Apa namanya itu? Pelindungnya itu. Airbag namanya. Airbag gitu. Airbag itu jadi apa? Seperti balon gitu. Tapi tetap. Walaupun pakai Mercy, itu tergencet, dia kakinya itu hancur. Dibawa ke Adi Husada. Tahu Adi Husada? Semoga kita tidak tahu, biar nggak usah masuk ke sana. Ya. Adi Husada itu rumah sakit yang paling bagus di Surabaya. Dibawa ke sana, diputuskan, divonis oleh dokter, ini kakinya harus diamputasi. Bukan dimutasi. Diamputasi, dipotong gitu. Paham? Sehingga, dia berteriak. Ketika suruh tanda tangan dia gak mau. Saya punya uang banyak. Saya tidak rela. Saya tidak berkehendak jalan di muka bumi ini dalam keadaan dengan satu kaki. Saya orang kaya, saya orang punya. Saya akan pergi ke dokter yang bisa, rumah sakit yang lebih mewah, lebih canggih untuk membetulkan kaki saya. Hancur sudah. Tulangnya udah hancur. Gak mungkin diperbaiki lagi. Ya sudah. Akhirnya dia putuskan mau berangkat ke Singapura. Karena terkenal di Singapura itu rumah sakitnya sangat canggih. dibawa ke sana, diputuskan di sana juga harus diamputasi. Tapi kalaupun enggak mau diamputasi, ada salah satu cara untuk mengembalikannya, tapi dengan laser merah, diterapi dengan laser. Itu pun keberhasilannya, tingkat keberhasilannya hanya 20%. Karena sombong dia, tetap dia laksanakan. Biayanya mahal, walaupun biayanya mahal, dilaksanakan terus. Di sana berapa lama? 6 bulan lamanya. Nyewa hotelnya, keluarga yang menjaganya. Setiap hari di tempat tempat yang VIP di rumah sakitnya, akhirnya habis simpanan uang di bank. Masih belum sembuh juga selama 6 bulan itu, akhirnya jual rumahnya, jual mobilnya satu persatu, jual perusahaannya sampai habis. Lewat 6 bulan, habis hartanya, enggak sembuh, malah infeksi sampai ke atas. Akhirnya dia kesakitan luar biasa dan divonis, kalau enggak diputus, dia akan sampai ke atas, sampai ke jantung, sampai ke paru. Akhirnya Pak, mau juga diamputasi. Diamputasi, dia pulang ke Indonesia gak punya apa-apa. Dijual semua hartanya. Untuk mengobati dirinya. Hah, mana sombongnya dia? Habis dia. Kalau nanti ke Surabaya, ke tempat-tempat ziarah, kemudian ada orang yang kakinya itu putus, dia minta-minta di jalan, itu dia. Tapi jangan sudon. Jadi semacam itu. Jangan sombong-sombong. Jangan sama-sama Allah Ta'ala melihat apa yang tindak tanduk kita itu, Allah Ta'ala itu mengawasi. Allah Ta'ala melihat apa yang ternyata dalam hati kita itu, Allah Ta'ala juga melihat. Repot ya hidup dunia, ya begitu emang. Emang kita hidup dunia mau untuk apa? Dengan kehendak kita? Enggak. Dengan misi kita? Tidak. Dengan tujuan Allah. Dengan misi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, inni kuntu kanzan mahfiyan. Dulu aku, tidak ada yang mengetahui aku. Aku adalah sebuah simpanan yang berharga, yang mulia, yang bercahaya, yang berkuasa. Fauhibbu an urafa. Kemudian aku ingin diketahui. Fahalaktul khalqa, aku ciptakan makhluk ini. Jadi Allah menciptakan makhluk ini bukan untuk kemauan makhluk. Tidak, tapi kemauan Allah. Artinya apa? Kalau semua tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka celakalah makhluk itu. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah enggak butuh kepada kesodoran tangan kita. Tidak, Allah tidak butuh. Allah sudah berkuasa sebelum kita itu diciptakan. Allah sudah mulia sebelum kita itu diciptakan. Allah Ta'ala itu sudah maha perkasa sebelum Allah menciptakan. Jadi Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan segala macam alam semesta ini, supaya Allah diketahui bahwasanya dialah satu-satunya zat yang maha perkasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengetahui, yang maha meliputi segala macam hal. Itu maksudnya, supaya kita ketahui. Kalau artinya, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah yang demikian, maka harusnya kita tunduk mengikuti apa yang diinginkan dari Allah Ta'ala. Kalau semua kita tidak tunduk, kita melawan, menentang, habis kita celaka. Di dunia sudah celaka. Kalau kamu lihat ada orang yang selalu dirundung masalah, kenapa? Salah dia sendiri. Kalau ada satu orang yang selalu dia itu tertimpa musibah, kenapa? Salah dia sendiri. Kalau dia itu orang yang tidak baik, maka itu salah dia sendiri. Kalau dia itu orang baik, mau diangkat derajatnya. Bedanya apa? Orang yang baik diuji. Orang yang tidak baik juga diuji. Bedanya kalau orang baik itu diuji untuk diangkat derajatnya. Tapi kalau orang yang tidak baik diuji, itu sebagai bala dan juga untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu kan adalah suatu hal yang sama-sama terjadi, tapi bedanya apa antara orang yang baik dengan yang tidak baik? Bedanya, kalau orang itu tidak baik, maksud daripada Allah memberikan cobaan tersebut supaya menghapuskan dosanya, dia itu tidak nerima. Dia itu menentang. Dia tidak sabar. Dia melawan. Nah, itu berarti itu tanda, itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Sudah bagus dihapuskan dosanya, kok enggak? Daripada siksa nanti di neraka. Lebih baik di mana? Hah? Di dunia apa di neraka? Lu baik enggak dua-duanya? Jadi enggak di dunia, enggak di akhirat gitu. Gimana caranya jadi orang baik? Nah, tapi kalau orang itu baik, diuji, diberikan penyakit, diberikan cobaan, tanda-tanda bahwasanya dia itu adalah untuk diangkat derajatnya, dia itu senang, gembira. Seperti kemarin Ustaz menyaksikan dengan ustazah di YouTube, ada seorang yang buta matanya. Buta matanya. Kemudian ditanya oleh reporter televisi, dengan kebutaan kamu itu, kamu rasakan apa? Apa dia bilang? Alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena aku diberikan kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang. Coba lihat. Dia buta matanya. Tapi dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka reporter itu dia merasa penasaran. Lalu ditanya lagi pada anak muda itu yang buta matanya. Kenapa engkau itu merasa bahagia, merasa senang, dan merasa mendapatkan kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang lain? Apa dia bilang? Karena aku lebih bersandar kepada Allah Ta'ala. Dengan kebutaanku itu aku berjalan kemana-mana sendirian. Sehingga aku harapkan adalah Allah, pertolongan Allah, pertolongan Allah. Selalu yang aku pikirkan Allah, Allah. Kau mereka yang bisa melihat tidak? Bersandar kepada kekuatan mereka, kepada penglihatan mereka. Mereka itu tidak merasa yakin dengan Allah, merasa yakin dengan dirinya. Syirik. Dan lagian, kata dia, nanti di akhirat saya tidak akan ditanya, kenapa mata kamu itu digunakan untuk melihat maksiat? Kenapa mata kamu itu digunakan untuk merendahkan orang? Kenapa mata kamu itu engkau gunakan begini, begitu, dan sebagainya? Sedangkan yang melihat ini semuanya itu nanti akan ditanyakan satu persatu penglihatan yang pernah kita lakukan. Coba lihat. Nah, ini adalah orang yang diberikan cobaan, tapi diangkat derajatnya, bukan untuk menghapuskan dosanya. Nah, jadi semacam itu perbedaannya. Apa katanya reporter itu? Pernahkah kamu meminta kepada Allah Ta'ala supaya dihapuskan kebutaan kamu? Apa dia bilang? Demi Allah, aku tidak pernah sekalipun memintanya. Justru aku bersyukur dan aku minta supaya tidak disembuhkan, biar begini sampai aku mati. Jadi itu tanda bahwasanya ini yang diuji, yang dicoba tapi untuk diangkat derajatnya. Nah, jadi ujian itu ada dua macam. Semoga kita termasuk orang yang diuji tapi diangkat derajatnya, bukan dihapuskan dosanya. Dan kalau semua karena dihapuskan dosanya, biar cepat selesai dosanya, biar nggak terus-terusan. Akhirnya kapan mau naik derajatnya? Nah, jadi biasakan kita itu segala hal yang kita pandang jangan semata-mata kita memandang sebabnya, tapi biarkan diri kita melihat kepada musabibnya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, An-nasu kulluhum kalamullah. Jadi semua manusia itu adalah penanya Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Jadi artinya kalau seumpama kamu itu melihat ada orang yang cemberut sama kamu, ada orang yang usil sama kamu, ada orang yang mengambil harta kamu, dan lain sebagainya, itu semua itu ketentuan Allah. Allah yang menentukan, dia itu digerakkan Allah Ta'ala, kamu begini. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Allah. Adakah, kalau kita pakai logika, adakah di dunia ini orang yang mau rela dimarahin orang lain? Ada enggak? Ada yang mau dimarahin? Ada yang mau diginiin kepalanya? Gak ada. Loh, kenapa dia itu sampai mau bikin marah orang lain? Gak sengaja. Siapa yang bikin gak sengaja? Siapa yang bikin dia itu lupa? Siapa yang bikin dia itu lalai? Sampai akhirnya pecahlah ini. Sampai dia itu teledor dalam melaksanakan ini dan itu dan sebagainya. Sampai dapat marah. Nah, kita orang yang teruji dengan tindakan yang semacam itu, jangan lihat orangnya, tapi lihat khaliknya. Jangan lihat naskah yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh artis-artis itu, aktor-aktor itu, tapi lihatlah siapa sutradaranya. Benar kan apa yang disampaikan oleh penyanyi yang terkenal, penyanyi tapi Habib. Ya. Dunia ini bagaikan panggung sandiwara. Gak usah dilagukan. Ustaz gak enak suaranya. Benar itu. Benar. Jadi kehidupan ini seperti sandiwara. Artisnya siapa? Kamu. Aktornya siapa? Aku. Laki-laki ini aktor. Kamu artis. Sutradaranya siapa? Allah. Kalau kamu berjalan gak sesuai dengan naskah yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala, paling-paling kamu apa? Diberhentikan. Kalau berhenti apa? Mati. Gitu. Allah yang berhentikan kamu. Atau dipenjarakan. Atau dikucilkan. Atau diginikan. Gitu. Dan sebagainya. Karena apa? Yang berkehendak Allah. Anda sudah tetapkan ini loh naskahnya, laksanakan ini. Semua artis itu kan dibayar, itu artis itu. Kok mau kamu dibodoh-bodohin itu? Kok yang pura-pura nangis? Ya Anda tahu itu nangisnya. Kamu ikut nangis juga, sian deh loh. Orang pura-pura nangis, nangis juga. Itu mereka dibayar seperti itu. Mereka dibayar. Kalau kamu senang lihat, mereka tambah senang. Kenapa? Uangnya tambah banyak. Mau nyenangkan mereka, lebih baik daripada nyenangkan mereka, nyenangkan Ustaz. Daripada ngasih uang sama mereka, kasih uang sama Ustaz sini. Pahala enggak? Pahala. Ngasih Ustaz berapa pahalanya? 900 hasanah. Kalau ngasih mereka berapa? 10 hasanah. Bahkan bisa maksiat, karena membantu orang berbuat maksiat. Nah, jadi kalau mau ngasih-ngasih, jangan ragu-ragu. Jangan enggak enak-enggak enak datang ke rumah Ustaz. Tahu kan rumah Ustaz? Nah, datang sana. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu semua itu cuma sandiwara. Nah, oleh karenanya contohnya siapa? Contohnya bagaimana logikanya? Gampang. Ini apa? Ini botol di dalamnya ada airnya. Paham? Ini kalau cetak kamu, kepala kamu dilempar pakai botol ini sakit enggak? Sakit enggak? Nah, yang bilang enggak sakit berarti dia sakit. Sakit jiwa namanya itu. Sakit kan? Nah, seumpama Ustaz bermimpi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad berucap begini, besok kamu cari murid kamu yang namanya Anissa itu. Ada yang namanya Anissa? Enggak ada. Ada enggak nama Anissa? Enggak ada, baguslah. Jadi enggak merasa GR telinganya. Jadi Anissa ini, kamu temui Anissa, lalu pentung kepalanya sama ini, sebanyak 3 kali pentungan. Kalau dia senyum, gembira, enggak marah, aku jadikan dia sebagai kekasihku, kata Nabi Muhammad. Luar biasa kan? Ustaz cerita sama Ustaz dia. Sama saja, jadi sampaikan pada Nisa besok kamu akan ditemui sama Satgab. Kamu akan dipukul pentung kepalanya 3 kali. Harus siap ya. Iya, kamu kalau semua sabar, senyum, kamu akan dijadikan sebagai kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya Ustaz ketemu sama Nisa setelah dikasih tahu oleh Ustaz. Kira-kira reaksinya bagaimana setelah Ustaz pentung kepalanya itu dengan 3 kali? Sakit tidak? Tapi ditahan. Kenapa? Karena ingin menjadi kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau nyoba? Jadi gitu loh. Kenapa orang alim itu sabar? Kenapa orang wali itu sabar? Karena dia tahu. Kalau dia itu sudah melewati ini semua, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Pahala yang besar sisi Allah. Sama seperti itu. Jadi mereka itu sebelum terjadi sudah dikasih tahu. Kamu akan begini, kan dicoba dan sebagainya. Keimanan. Tapi kalau seumpama kamu tidak ada keimanan, maka langsung kamu marah kepada dia. Nah, harusnya jangan marahkan dia. Kenapa? Bukan dia penyebabnya. Dia itu kan seperti robot aja. Ya kan? Misalnya seumpama ada robot. Robot itu ginikan kepala kamu. Kamu marah sama robot, dasar robot gitu. Hah? Marah tak sama robotnya? Marah apa tidak? Marah sama robotnya? Orang yang marah sama robot berarti kepalanya seperti kepalanya orang gila gitu loh. Kenapa? Orang robot dibukul, ya apa sih? Robot itu ada yang menggerakkan. Jadi kalau nanti marah, jangan marah sama mobilnya. Ada remote, mobil remote. Kencang dia lari, kena kakinya, dong gitu loh. Kan sakit. Kena mata kakinya. Sakit gak? Marah sama siapa? Mobilnya diambil banting, kurang ngajar kamu gitu. Lihat-lihat dong kalau jalan gitu. Hah? Apa bedanya manusia sama Allah Ta'ala? Adakah satu gerakan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak terlaksana? Adakah suatu ketenangan dan kesenyapan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kemudian menjadi ramai? Ada? Enggak bergolak di dalam dunia ini, tidak bergerak, tidak bertindak, tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nah, berarti apa? Semuanya itu robot yang menggerakkan Allah. Kalau marah, jangan marah kepada robot. Marah sama Allah. Berani marah sama Allah? Nah, sudah, kalau enggak berani marah sama Allah, jangan jadi kalau sudah enggak berani marah sama Allah, jangan marah sama robot. Orang yang marah robot itu orang gila itu namanya. Ada yang mau jadi orang gila? Mau jadi orang waras semuanya? Nah, sudah, ingat kalau dilampar sama botol nanti jangan marah. Yang menggerakkan ustaz kan bukan ustaz. Tapi Allah. Terus itu artinya maksudnya. Baca faedah. Gal faedatun. Rawa ruya ni Syekh Abi Musa bin Ujail annahu qala man qara'a arba ayatin fi wajhil adui ghalabahu wa gaharahu wa man qara'a 'ala man yakhafu syarrahu kafahu Allahu syarrahu wa hiya fi kulli ayatin ashru qafat. Berkata Syekh Abi Musa bin Ujail bahwasanya kalau seumpama ada orang yang membaca ayat, ya, empat ayat ini di depan musuh atau orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, maka orang itu langsung jadi takluk dengan sendirinya gitu. Jadi takut dengan sendirinya. Di mana empat ayat tersebut masing-masing setiap ayatnya itu ada 10 qaf. Di situ tercatat ada 10 qaf, huruf qaf gitu. Dan itu ada rahasia tertentu gitu. Apa itu? Ayat apa saja? Yang pertama adalah alam tara ilal mala'i. Yang kedua adalah laqad sami'a Allah qaulal ladzina, sampai akhir ayat maksudnya. Terus yang ketiga adalah alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu. Terus yang keempat adalah waqul watlu 'alaihim naba'a abnai Adam. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam sampai akhir ayat. Masing-masing satu ayat, jadi empat ayat. Semua itu ada 10 qaf. Wa fi kulli ayatin asyru qafat. Nah, itu kalau dibaca maka akan menjadikan musuh-musuh yang akan berbuat jahat kepada kita langsung dengan sendirinya dengan otomatis langsung menahan dirinya untuk tidak melakukannya lagi. Terus faedah kedua di sini, cara mengusir tikus. Ada yang mau? Dan rayap katanya. Jadi enggak mau ada tikusnya di rumah, enggak mau ada rayapnya di rumah, gimana caranya? Tuktabu, ditulis. Wa tudau fil bait, dan diletakkan di rumah. Kalau bisa ditaruh di atap-atap, di apa, di antara atap sama genteng, di kayu-kayunya. Wa hiya bismillahirrahmanirrahim idhum qaumun an yubsitu ilaikum aydihim idhamma qaumun an yubsitu ilaikum aydiyahum faqaffa aydiyahum ankum. Nah, lihat aja, cari aja di Quran nanti. Itulah. Tilka hududullah fala taqrabuha wa may ta'adda hududallah faqad dhalama nafsah. Sampai situ. Udah itu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul lim. Udah itu, ya dafi' ya mani' wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja yang ditulis. Nah, tapi cara penulisan jimat itu ada cara-caranya. Bukan semuanya itu bisa. Caranya gimana? Di antaranya standarnya adalah ketika menulis dalam keadaan suci. Ketika menulis dalam keadaan menghadap kiblat. Ketika menulis dalam keadaan sambil membaca. Menulisnya itu sambil membaca. Dan ketika menulis huruf-huruf di dalam jimat itu, yang ada lubangnya harus lubang. Jadi seperti kof itu kan ada lubangnya. Harus lubang, nggak boleh nggak ada lubangnya. Wow, itu harus ada lubangnya, nggak boleh nggak ada lubangnya gitu. Nah, setelah itu enggak boleh menulis sebagian daripada huruf-huruf tersebut sebelum tuntas per kalimatnya, kemudian diangkat. Nanti disambung lagi, enggak boleh. Jadi kalau sama Allah, alif ya, Tentunya diangkat kan? Allah sampai ha. Nah, baru diangkat. Enggak boleh. Baru lam satu, diangkat, teruskan lagi. Enggak boleh. Terus, setelah kita itu menulis, tidak boleh menulisnya dalam keadaan setelah sholat asar sampai maghrib. Enggak boleh. Selain itu boleh. Kapan aja. Ketika dia menulis, tidak boleh setelah dia menulis langsung ditutup, tidak boleh dilihat walaupun dengan pandangan matanya sendiri. Jadi kalau sudah ditulis, jimat, sudah dibuka lagi, dilihat lagi, habis sudah hasilnya. Jadi tulis sekali, dipandangkan, dilihatkan sekali, sambil lihat kan, nulis sambil lihat, akhirnya enggak keruan. Nulis sambil lihat. Nah, setelah ditulis, selesai, langsung dilipat, enggak boleh dilihat lagi. Kalau dilihat, hilang hasilnya. Jadi langsung dipakai plester atau apa, udah itu digantung di atap rumah. Itu mujarab untuk mengusir tikus. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita ini termasuk yang dikehendaki dengan kebaikan Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap waktu di dalam hati kita ada Allah. Setiap saat, setiap waktu di dalam hati kita ada Nabi Muhammad SAW. Setiap saat, setiap waktu selalu kita disuguhi dengan pemberian Allah dan pemberian Nabi Muhammad SAW. Setiap saat, setiap waktu selalu kita berada dalam inayahnya, berada dalam hidayahnya, berada dalam kecintaan serta kerinduannya. Dan semoga tidak ada yang lebih kita cintai melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Semoga kita mempunyai hati yang bersih, sebersih kertas yang berwarna putih, tidak ada noda sama sekali. Sehingga berhak kita mendapatkan curahan demi curahan, demi curahan rahmat Allah SWT. Dan semoga kita ini termasuk yang digampangkan oleh Allah Ta'ala untuk bermimpi Nabi kita Muhammad SAW. Dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di dunia sebelum di akhirat nanti. Ala hadhi niyya. Wa li kulli niyatin saliha. Wa ala mana wa sarabat salih. Al-Fatiha. Ya Rabbana a'tarafna.